الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم فقهنا في الدين وافتح علينا فتوح العارفين واجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم ربنا زدنا علما نافعا وارزقنا فهما صحيحا يا رب العالمين قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه وعلوم مشايخنا في الدارين آمين tak silapnya sabda Nabi lah. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam inna a'malakum tu'radu ala aqaribikum wa nasha'irikum min al-amwati فإن كان خيرا استبشروا وإن كان غير ذلك قالوا اللهم لا تمتهم حتى تهديهم كما هديتنا. Artinya, arti sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya segala amal kamu, yang ni sama ada amalan baik atau jahat lah. Segala amalan ni sama ada amalan baik atau amalan jahat. Tak kira amalan baik, amalan jahat, semua tu dilentangkan dia akan segala amal tu. Dilentang, diheneng, sebab kemarin lah, diberi lihat, dipertunjuk, dipernyatakan akan dia akan segala amal tu dilenteng di atas segala korobat-korobat kamu. Maksudnya di atas segala ruh-ruh bagi segala korobat-korobat kamu. Kau korobat kita hok mati dah, Allah Ta'ala ambil amalan kita orang hidup ni, pergi ke demo tu boleh tengok tak? Demo tu boleh tengok. Lepas tengok tu baik dua. Kalau tengok hok molek, apa nak jadi? Kalau tengok hok tak molek, apa nak kata? Tu ya. Dan segala adik kakak kamu atas pada segala kerabat, dilentangkan dia juga di atas segala adik kakak kamu. Adik kakak ni maksud adalah hok-hok panggil adik kakak tu lah. Adapun kau kerabat ni yang umum lagi, yang masuk juga pok mok menakai, pok menakai ke apa semua tu, yang masuk dalam tu kau karobat tu. Jadi bukan sekadar cuk ni saja weh. Bukan sekadar apa? Adik kakak saja dak weh. Tengok weh. Tengok bukan pada ibu bapa saja tu. Tapi kau karobat kita. Nampak tengok segala kau karobat. Masya-Allah. Daripada segala yang mati, Tuhan tu bayar pada segala karobat tu siapa? Nak royak kata, segala karobat dan segala adik kakak ni daripada segala yang mati dah tu lah. Maknanya puak-puak ni, ada pun puak hidup ni, ya tak ada tengok nampak puak. Kalau dia duduk dengan kita, ya nampak amalan kita. Kalau dia duduk lain, ya tak nampak tu ya. Tapi puak ni, puak mati dah ni. Puak mati dah ni. Masya-Allah semua. Maka jika ada ia amalan-amalan kamu tu, jika ada lah ia barang yang dilentang, iaitu segala amalan-amalan kamu tu. Segala amalan-amalan kamu tu ialah kebaikan, jadi kebaikan. Kalau amalan Allah Ta'ala tagi tu jadi kebaikan, sernoklah mereka itu, suka hatilah mereka itu. Ada segala karobat tu, suka hati senang. Dan jika ada ia amalan-amalan kamu tu, kalau amalan yang dinampak tu yang lain daripada yang dimakian itu, apa yang lain daripada yang dimakian? Bukan amalan baik. Apa bukan amalan baik? Yakni segala amalan yang tidak baiklah sini. Kalau jahat nampak kuda taklah. Supok ya. Tak baik tu jahatlah ya gulawe tu ya. Baik jahat, bila tak baik ya jahat. Kalau kita tapi bila kata mu ni jahat, hanya murih. Mu ni tak baik mu ni. Ayuh hengo sikit. Gitu ya orang kita ni. Mu ni jahil. Hai murih. Mu ni tak reti. Ha hengo sikit padahal hak tulah ya. Mu tak reti mu ni. Jadi tak apa. Mu ni jahil mu ni. Hai mana? Panah. Mu ni jahat, jadi panah. Kalau mu ni tak baik mu ni. Jadi tak apa. Padahal kata hak tulah dah. Tapi bila kecil tak baik tu berjuru sikit lah dah. Juru sikit. Ha, maka kita kata, maka jika ia kebaikan, senaklah mereka. Dan jika ada ia keamalan kamu tu yang lain daripada dimakian, yakni amalan yang tidak baik, berkatalah mereka itu, mereka itu kerabat-kerabat dan adik kakak sana. Katalah mereka itu, dia kata kan? Ha, doa, mereka doa. Maksud berkata lah, jadi berdoa lah mereka itu. Pok-pok kerabat kamu dan adik kakak kamu tu dia doa kan? Hei Tuhanku, janganlah engkau permatikan mereka itu. Mereka itu yang hidup-hidup tu, yang ni kamu tu lah. Yang hidup-hidup. Permatikan mereka itu, segala yang hidup tu. Janganlah engkau permatikan mereka lagi, yang mati lagi. Hingga tunjuk engkau, hingga memberi petunjuk oleh engkau akan mereka itu. Tunjuk petunjuk ke mereka-mereka dulu. Ya Allah, hidayat ke mereka dulu. Ha, tu. Duk kata gitu. Seperti barang yang telah tunjuk engkau akan kami. Seperti hidayat atau seperti amalan, seperti pekerjaan yang telah tunjuk oleh engkau akan kami dengan dia. Kan dia lah. Kama hadaitana. Jadi kama hadaitana bihi. Kita kata itu. Ha, habis. Mintalah ya Allah. Kalau hak tak ngaji duk tidur tu, tu ambil amalan tu juga biar orang tua tengok. Kau karobak tu. Krok, krok, krok, krok. Pagi-pagi. Tengah hari. Malam-malam. Hak boleh kubur tu duk tengok. Allah, tak ada semua. Kalau aku boleh kelik, aku rasa nak tu. Nak ni. Ya Allah, hidayatkanlah mereka. Biar mereka boleh duk gigi katik. Ke mana-mana. Boleh duk ngaji katik. Duduk tidur saja misalnya. Dan supaya tu lah amalan. Tapi kalau orang pesing nampak semaya, dia berzikir, dia mengaji tu, senang hati. Senang hati. Yang kata orang mati, orang hidup tu, mak kita tu tengok lah ni. Orang hidup tu, dia tengok tu pun senang hati cakap dah. Tapi kalau tengok orang baik, dia bukan doa pun dah, panggil kelip. Kalau dia tengok kita tu duduk dalam hal tak mengaji tu dah. Pelik kamu. Tapi pok tu yang nampak pun tak boleh. Dah orang dalam kubur tu nak kata pun tak boleh. Sebab tu ya kau dah berdoa ya. Kau dah doa ya. Ya Allah, hidayatkanlah mereka. Hidayat kau tu. Tunjukkanlah mereka. Gitu. Tapi kalau orang hidup-hidup ni. Waliknya lagu tu lah. Kalau dia tahu kata tak mengaji langsung dah misalnya dah. Saya rasa dia tak hidup dah. Parok duit. Ha, masa tu pula sama hari. Oh, duduknya. Harap aku letih. Sejak pagi sampai gelap ni, duduk peluh, titik basah. Peluh basah. Okay, kenapa nak lebih bangun lagi? Baiklah tolong aku mata. Jadi tengok tu. Tapi kalau nampak ngaji juga. Tak apalah, ngaji lah. Kau mana pun hangout pada duduk rumah. Rumah tak ngaji langsung ni. Tapi kalau duduk sini pun, supaya duduk rumah juga. Tak ngaji langsung. Klik, ha? Ha, gitu. Jadi kupa tu. Ha, mudah-mudahan ni, mudah ni. Allah Ta'ala petunjuk kita ni. Boleh ni sebab berkat doa untuk nenek kita tekena ni. Ni, dia boleh duduk mari ngaji ni. Allah Ta'ala duduk pimpin, duduk jalan mari ni. Berkat doa untuk nenek tu. Kalau duduk mati dalam kubur tu. Ya Allah, anak cucuku sore tu dah, ya Allah, tak ada orang lain nak mengaji. Eh, buatlah wis, mintaklah wi panye. Ha, habis itu. Lepas tu Nabi pesan, Nabi kata, "Hei, kalau maka Nabi kata, mana eh? Berkata mereka, janganlah engkau mematikan mereka hingga tunjuk engkau akan mereka itu seperti bayang tak kena." Dan sabda Nabi lagi ni mana pesan ni Rasulullah. Dan sabda nyonya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi kita kata lagi, "Tu'radul a'malu yawmal itsnaini wal khamisi 'ala Allah Ta'ala. Wa tu'radu 'ala al-anbiya'i wa 'ala al-aba'i aba'i wal ummahati yawmal jum'ati fayafrahuna bihasanatihim wa tazdadu wujuhuhum nuran wa ishraqa fattaqullaha wa la tu'zu mautakum." Nabi kata, artinya, arti sabda Nabi itu dilentangkan juga, diberlihatkan, dipertunjukkan segala aman, segala aman, ada amal itu diperlentang, kau dulu dilentang tu pada hari Isnin dan Khamis. Ha, tu ni orang panggil lentang, lentang, lentang usbu'i lah ni. Lentangan, lentangan mingguan. Ya sebenarnya amalan yang dilentang tu ya tiga. Amalan yang dilentang tiap-tiap hari. Waktu Allah Ta'ala dilentang atau Allah Ta'ala juga tiap-tiap hari. Waktu orang panggil yaumi. Lentangan harian. Ada lentangan mingguan. Kalau mingguan dua hari lah. Senang kami. Senang kami. Dan ada lentangan tahunan, hok tu boleh Syakbar. Waktu mana disebut Syakbar tu? Ha, tu cara besar-besarilah hok tu. Ya sedia kijau ni, kijau kita buat ni. Hok peseng tokek atau tokek kita. Kena tengok hari-hari ada juga kijau tengok hari-hari. Tapi ada juga amalan dengan cara umumnya, tengok menguwe, mengu cek sekali. Ada. Lepas tu ada juga setahun cek sekali. Ada. Maka hok peseng tahun sekali tu besar sikit. Awak ha, peraya eh, awak pun ni panggil semua suara agung dulu. Ha, semua suara besar untuk nak tengok amalan hak tahun ni. Gitu. Tapi hak hari yang ni hak biasa. Ada sebut leh ada yang petai, leh petai tu mula dah. Petai, petai hari tu amalan akad. Terangkat. Ha, untuk naik ke langit lepas tu menyaksikan oleh segala malaikat-malaikat. Tengok amalan tu. Ha, hari semaya kita tu akad naik semua. Kita tengok sebut leh hadis dah. Oh semaya, lepas tu bila semaya tak juruh apa tu. Semaya tak molek, semaya tak khosyok tu harta-harta gila gelak lah. Lepas tu dilipat-lipat-lipat harta busuk atas langit semua tu. Amalai udah tu naik. Lepas tu akhir-akhir digulung-gulung harta lipat tau. Atas muka tu ayah ulak. Haa tu, ada sahabat-sahabat leh hadis semua tu. Maka tu di sini ulama kata ada lentangan. Maka ni, ni hok mengue ni. Pada hari Senasa dan hari Khamis. Hari Khamis. Sebab tu hikmat puasa. Sehingga pada hikmat puasa senang khomihnya ni, kerana Nabi suka untuk dilentangkan amalan dia dalam hari puasa, khususnya hari khomih tu. Ada pada hari senang dan khomih dilentang tu di atas Allah Ta'ala. Ha, jadi diberi lihat kepada Allah Ta'ala. Padahal Allah Ta'ala tu sudah melihat dah dan sudah tahu dah. Tapi nak biar dikerja, nak biar di orang panggil apa, biar dirakbuk, biar di sistem lah. Ah ha, tu ada amalan yang nak naik mari wei. Padahal tu ya tu sentiasa tahu dak amalan hamba tu. Tapi petunjuk juga. Kadang-kadang setengah daripada hikmatnya nak pezahirkan amalan hamba depan malaikat. Nak pezahirkan kemuliaan hamba depan malaikat. Ni tengok pokmu. Tu hamba ku tu. Tu. Ah ha, tu. Tulah tu. Kok tu dah. Hmm tu. Afik tu. Hmm. Tu hamba ku tu. Angguk-angguk tu. Yalah tu masalah. Ha, duduk naik sama. Allahu Akbar. Ada kalau tengok lagi kitab Minhaj tu Allah. Hadis tu lah buat wi Huzaifah. Eh, buat wi di Mu'ad. Wi Sayyidina Mu'ad tiap. Sentiasa tiap sama. Hadis berkaitan dengan apa nama bawa amalan hamba naik ke langit tu. Ada bawa naik ke langit pertama. Tak pat, tak lepas. Kerana tiap-tiap langit tu ada malaikat tu cek-cek-cek-cek amalan. Langit pertama ada malaikat hok rio, hok cik nak cik amale rio, cik amale takabu, cik amale macam-macam. Lepas tu siapa dek tu? Deru-deru. Nak pergi harta tu dengan amale yang baik besar tu. Sina amale dia. Klik-klik-klik-klik. Pok malaikat ni pakak deru-deru harta amale. Kurung-kurung. Boleh siapa dek? Hai, kalau. Ya ada sesebut. Allah situ besar. Uzaifah. Itu Mu'ad bila sebut hadis tu, ya dia tiak. Mu'ad kata, sekak daripada aku dengar hadis ni daripada Rasulullah, aku tak ada banyak baca Quran mana. Aku tak banyak ingat hadis mana. Aku dah ulang-ulang hadis ni. Hadis ni. Seolah kata, bila sebut hadis ni, pak, ingat Rasulullah. Itu malah tu. Ada besar sebut lagi, mi hadis abis tu dah. Allah, baca hadis tu comel. Tapi shout out dalam kitab terjemah Hilmi Haji Abidin, Syedah tak bawa hadis tu masuk. Syedah terjemah sikit, lepas tu Syedah kata, dan sampai ke akhir. Tu kalau kita baca terjemah yang Syedah, Syedah tak bawa, tapi kena kembali tengok ke dalam kitab hok. Hok asal iaitu Hilmi Haji Abidin pula. Tu, Allah, insyaAllah kita akan ada baca sini tak lama lepas daripada esok akan bermula kita Sirajul Talibin. Tu Syarah Min Hajim Abidin tu. Nak pelacau kita tu mengadu mengaji saja tu depa nak. Dua kali khotbah tu nanti dia buat gapo kalau tak baca. Mik baca tu. Tu. Kalau tak baca tu untuk nak ingatkan kita juga. Mudah-mudahan lah insya-Allah lah. Bapa tu kita tu jadi duk panggil sama tu nampak galak sikit ngak mari nampak galak sikit ngak mari tok guru semua duk gerak dengan kita ah orang panggil nampak lain sikit berak tadi minha nampak lain sikit berak tadi minha orang sakit siku di minha sikit di lutut di minha sikit ha tiba duk gerak tu sebab tu dipesan tok dalam wajib ponok ya ni dia diwiridkan kita tu. Lepas masa dia jadi habis baca, habis baca. Tu dah lah ingat mulut Min Hajar Abidi. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan tahu ya, waktu baca orang. Baca Min Hajar untuk ngaji. Ingat mulut. Min Hajar Abidi. Lepas tu, baca kitab tu. Lepas tu, bila siapa mula bosing pun baca kitab tu. Membaca mutaklis ringan kitab ni, wirid. Wirid kitab, wirid bagi ponok. Padahal tu, habis. Kotel. Tengok orang yang walik kepak tahu kotel kali. Walik ke lah. Kerana bapak yuk ada masa luar. Tak luar dah. Dia baca di mana ya. Tapi kita ni tak apa-apa lah masuk ke. Kalau saya tak tahu. Hanya orang nak klik. InsyaAllah lah. InsyaAllah. Tak perlu buat simpul lagi. Turun-temurun lagi. Itu kita tu. Dia hajar ambil dia. Tu, tapi situ hak saya ngaji kitab min hak patu wak kita tiok. Dan lele duk ngaji tu duk tik tik tik tik tik amato atas kitab min hak tu. Situ bawa wi tiok patu klik ponok pula duk tiok pula kita tu. Situ patu ingat sampai hari ni jadi pejabat tempat min hak situlah satu-satu tempat yang kita jadi sebok hati. Bila dengar kisah tu, dengar hadis tu. Siapa akidah tu? Nak amalai dah. Tapi ke langit yang ketujuh, yang kelima, kena stres kot. Kan ada takabur sikit. Bro. Nak pergi, siapa tu ada semua sikit, gerok. Dia tak lepas. Lepas tu kira mari, Allah, kalau amalai aku hari-hari ni. Akhir sekali nak siapa ke langit yang ketujuh dah. Puk malaikat semua, okey, sing lakon dah, faham. Allah Ta'ala tak takhlik juga. Siapa kepada Nuh, atas tanah lagi. Siapa situ, puk malaikat semua tu beripung dah. Tempat yang ditakdirkan Allah Ta'ala supaya dilantar ke amalan tu. Mungkin tak situ, malaikat semua tu jadi. Seolah kata, ya Allah, comel semua amalan dia ni. Antumul hafazah. Dia kata, puk mung ni, kamu tahu, kata amalan yang aku lakukan. Kamu tahu, mung ni, apa dia kata? Dia kata lelaki. Tuhan kata kepada malaikat, mereka tipu kamu boleh, Tapi mereka tipu ku tak leh. Ada lagi. Sikit. Sikit. Mereka tipu kamu boleh. Tapi mereka tipu ku tak leh. Hatta klik itu eh. Ha, tu yang mana itu? Lentangi. Kita tak wasa kena hari-hari. Wak tak tak. Wak tak karik. Semaya tak apa. Mak tak semaya. Semaya lagi. Tapi sudah-sudah. Cerga bukan mudah. Tapi tak payah. Ha. Tapi bukan mudah sangat. Siapa taruh. Gitu lalu. Ha, dan bertambahlah muka-muka mereka. Mana kau yang kata? Ha, dilentangkan akan Allah SWT di atas Allah Ta'ala. Dan dilentangkan dia akan segala amalan pula tu atas nabi-nabi. Ha, atas nabi-nabi. Tu. Dilentangkan akan dia akan segala amalan tu atas segala nabi-nabi. Tapi maksud ni sini, yakni dilentangkan amalan tiap-tiap umat tu bagi nabi-nabi mereka itulah. Maksudnya gitu. Seperti ditafsirkan oleh kitab Faidul Qadi. Maksudnya di sini, dilentangkan atas nabi itu maksudnya apa? Al-Anbiya tu jamuk tu. Tu Al-Anbiya tu. Tu dia betul dilentangkan dia di atas nabi-nabi. Yakni, dilentangkan segala amalan-amalan bagi tiap-tiap nabi itu, bagi umat tiap-tiap nabi kepada nabi-nabi mereka. Kepada nabi-nabi mereka itu. Habis. Tapi sekarang ni habis dah umat nabi lain. Umat lah nabi lain. Tinggal umat Nabi Muhammad je lah. Berarti sekarang lah ni amalat umat ni, umat Nabi Muhammad je dah tengok amalat umat dia. Tu. Ada pun masa dulu pun nabi umat Nabi Musa pada masa dia pun dilentangkan. Dia mati, umat-umat dia pun dilentangkan ke atas. Nabi-nabi masing-masing dilentangkan amalan umat kepada nabi-nabi yang tertentu tu. Maka Nabi kita sallallahu alaihi wasallam pun dilentang amalan kita ni. Allah kita. Rasa malu. Malu ke nabi. Tak malu ke orang lain, tak apa, tak malu ke nabi. Wasa tak tahu dah. Kita wasa orang tak tahu. Kadang CCTV duk ada. Poncon pit duk ada. Lepas tu benda tu ambil gilete kepada pokok ambiak. Pokok segala-gala nabi tu. Ha, Allahu Akbar. Dan bapak-bapak dan ibu-ibu pada hari Jumaat. Hak ning-ning atas pada nabi-nabi. Dan dilentangkan akan dia akan segala aman tu atas bapak-bapak dan ibu-ibu dilentang pada hari Jumaat. Jadi dua lah. Pok nabi dan bapak-bapak ni ambil amalan tu letih hari Jumaat. Tapi maksud bapak-bapak ni bukan pok mek kita saja tu. Kena kepada segala usul-usul kita semua. Bapak-bapak tu tulis situ sikit betul bapak-bapak tu dah. Yakni dikehendak dengan bapak-bapak ialah. Dikehendak dengan bapak-bapak ialah. Segala asal keturunan kita. Asal keturunan kita. Seperti bapak dan nenek. Dan seterusnya. Sampai situ. Tok pun tengok. Tok ki, tok ce, tok nek, tok pokok atas tu. Tengok. Tok gapo ti apa apa lapih. Semua boleh tengok amalan anak cucu dia. Tapi kailah bapak-bapak dan ibu-ibu yang muslim tu lah dah. Adapun yang kafir tak dilentangkan. Kalau bapak tu kafir masalah. Amalan kita tu yang tak ambil amalan gila tek dia tengok. Kait dengan muslim. Bapak dan ibu-ibu pada hari kiamat esok. Pada hari Jumaat. Hari Jumaat tu. Tu esok ni. Esok. Duk molek sikit esok. Duk molek sikit. Amalan tu. Sekurang-kurangnya hari tu Allah. Duk molek-molek sikit. Ni Jumaat ke lah. Dah. Maka sukalah mereka itu, mereka itu bapa-bapa dan ibu-ibu tu. Maka sukalah mereka itu bapa-bapa dan ibu-ibu tu, sukalah hatilah. Tapi ulama kata sah juga kalau diitiman mereka itu tu kembali kata kepada rasul anbiya-anbiya. Itiman juga. Tapi dengan cara zahirnya ulama kata mereka itu tu kembali kepada bapa-bapa dan ibulah pada hadis ini. Maka sukalah mereka itu bapa-bapa dan ibu-ibu tu suka dengan segala kebaikan mereka itu, mereka itu anak cucu mereka itulah. Suka dengan kebaikan. Kita ni tak tahu ni tapi tak rasa ni, rasa tak. Rasa tak adalah mana, kan kita tak rasa sendiri lagi. Malam jazuk lam jadri lah. Rasa sendiri boleh tahu. Mati dulu boleh tahu. Kata lagu mana perasa, eh kalau ambil amale mengletak atas kita. Ni tak dikata hari ni. Ada orang nak pukul video. Lepas tu video tu mak kita tengok. Cepu. Rasa suka cekak dah kata duk mengaji. Tu pun cekak dah. Kalau ada duk pray, duk buka. Buku amal ke duk buat gapo ke. Sebab itulah amalah yang tak molek tu tak sawi. Orang tua tengok lah. Kita duk mesti kita jalan. Kita duk mesti kita duk gapo-gapo yang tak duk comel sangat tu. So duk pukul amal biar orang tua tengok lah. Ni duk boleh Facebook. Ya Allah tu boleh Facebook, perum boleh Facebook. Patut orang tua tengok, duduk rumah yang tengok. Oh, not cool bad name. Gitu. Padahal ya tak pandang Facebook, tapi saya tepi rumah tu anak ya tu pandang Facebook. Pak anak ya di add friend kita dah. Jadi sayang kita dah. Patut nama kita naik dia. Ya pun we make ya tengok. Ni, mak ni itu. Mak dia tengok. Ya tu. Tengok misalnya duduk situ. Lepas tu mak dia tu, mak dia tu royak kau dah mak kita. Ya muka sama saya. Masya Allah tu. Anakmu dah. Dah back tu dah. Susah hati. Sebab tu lah saduk lah. Ni amalan ni kiah-kiah tahu ni ti. Yang ni buat gapoh tak walaik biar tengok. Ni cekak. Kalau kita buat gapo-gapo pun tak apalah sekolah diri kita. Tapi orang tua kita kena tengok rupa molek-molek ya kita. Gama pakai piyo. Suka duduk ngaji pergi kitab buat fong. Gitu. Tak apa dah. Gitu ya. Pukul ramah. Lepas tu boleh lah profile tu. Lihat Facebook ke apa semua ke. Alhamdulillah pada hari ini dapat belajar pula semua kita. Padahal pergi akik-akik dah. Pergi pun pergi pun akik lama-amat dah. Misalnya. Alhamdulillah pada dapat belajar pula suara kita. Cek-cek duk-duk puk tu. Hok tak molek tu kalau nak buat kenangan juga pukul ramah taruh je. Sebagai kenangan. Kalau nak tengok kenangan juga. Tapi tak kena cua-cua ke orang. Ya kia-kia atas tu dah kira tu. Ya lain tu. Orang tua tengok. Oh. Sedih. Sebab tu amalai anak cucu pun tengok jadi sedih. Sedih tengok aku dua tangan gila. Oh, baik ni. Tak kata apa pun sedih hati. Tapi baik soal duit tu lah. Duk jalan mana-mana misalnya. Tu. Ya tua tengok gambar pakai jubah lah. Ya jubah baik tu jadi. Pakai seluar apa semua tu. Kita gambar kita taruh ya. Taruh buat tengok sama buat kita. Kalau nak tengok juga. Ni. Buat ni. Bi adik tengok masa depan. Ni masa dulu bad gini. Dek. Ha ni. Bi anak-anak cucu tengok. Tak apa. Tapi orang tua kita ni minta so tu ya weh. Sedap dia tengok hok tak ada sedap rasa tu lah. Yo yo wassalam. Dengan rasa saya pula. Nanyo. Makin ni pun Allah. Makin sedap-sedap hatta lagi. Hadramau misalnya. Lepas tu gisang haya tu. Syuat haya waka. Kamen-kamen. Lepas tu pukul ramah. Pukul ramah bukan nak orang tua tengok sangat. Pukul ramah apa? Alhamdulillah. Rizku minallah. Orang tua yang tengok ni. Allah anakku. Anakku. Ya banyak. Masa orang tua kita tengok, ya anak makan sedap tu hati ya belah dua dah. Satunya muju anakku boleh makan sedap. Lagi satu hati lagi. Allah, kok ya makan. Sedapnya. Kita boleh cocok budu ya. Budu ikan kering. Allah, kok ya makan sedapnya. Jadi dua hati tu. Anak ya tu. Mujunya boleh makan sedap. Pas satu lagi. Baik sahaja tu. Ha? kau makan budu-budu buat tu tak apa kau amal. Ha tu. Allah belahnya anak kau makan. Tak duit tambah pula ha. Kau lagi tu. Hangus sikit. Ha dah, ha tu kira-kira atas keamalan ni pun kita sedap biletekan sangatlah amalan yang tak molek tu kepada orang hidup ni pun. Sekurang-kurangnya tak jadi saksi atas kita dah. Tu. Ha, habis itu, maka sukalah mereka itu ibu bapa tu dengan segala kebaikan mereka itu anak cucu mereka tu, dan bertambahlah muka-muka mereka itu bapa-bapa ibu-ibu tu, bertambahlah muka. Tapi maksud muka ni segala roh lah, roh-roh mereka itu tu, bertambahlah oleh muka-muka mereka itu, yang ini roh-roh segala roh-roh mereka itu bapa-bapa dan ibu tu, bertambah cahaya dan cerah. Kau bertambah nur, kau bertambah cahaya, cerah. Oh, ada kitab pun. Dah kau ikut akhbar dah. Kita dah baca, dah kau ikut akhbar baru ni dah. Nama apa? Syekh apa? Tak ingat nama. Ha? Syekh apa? Syekh? Ha, Syekh Kilabah. Syekh Abu Kilabah tu yang mimpi. Yang mimpi. Satu malam dia mimpi. Lepas tu dia mimpi nampak oleh kubur penuh. Tubik mari oleh kubur. Maka tiap-tiap mereka yang keluar daripada kubur tu, cerah cuaca belakang. Cerah bersinar belakang. Ada seorang yang duduk cokor tepi kubur. Tak cerah sebab orang lain. Duduk nengung. Cerah. Syekh Abu Kilabah tu mimpi. Lepas tu mimpi lepas tu, dia masuk tanya. Eh, sebab apa tuan ni? Orang lain duduk bersinar, bersinar semua ni. Tapi tuan ni duduk jadi nampak gelap, nampak dah dikeruh, tak ada sinar sebab orang lain ni. Dia kata mana? Sebab mereka itu tu, mereka ada anak-anak mereka itu. Dan anak-anak mereka pun buat kebaikan. Dengan sebab buat kebaikan itu, dan hadiah pahala lagi, apa semua lagi. Sebab amalan mereka itu tu lah. Sebab tu bertambah sinarkan mereka ni ni. Tapi aku ni pun ada anak juga. Tapi anakku ni, anakku ni, eh, ya tahu anak ya lah anak. Anakku ni Allah tak pakai kicau semua. Teguk benar. Ha, tu. Lepas tu sebab tu bila bangun pagi, perjalanan tu, khabar diri tu, Abu Kilabah tu satu hari bila jumpa budak tu. Hei. Awal. Duk molek sikit. Kenapa? Budak tu. Kenapa? Kenapa? Duk molek sikit lah. Semalam aku mimpi makmu. Nampak kadar air dia teruk. Duk ada kadar air pusing. Dan tak bersinar. Tak bersinar sebab orang lain. Bila budak tu dengar atau mak dia lagu tu, tu selalu dah jadi kejut. Amor taubat dah. Tok Guru. Baboh. Apa? Saya. Jadi saksi lah. Amor taubat dah. Saksi. Saksi dah. Sejak pada hari ni nak berjuru lah. Nak kapiah. Nak berpiah lah. Haa, ke sana nak berjuru. Buat amalan. Lepas pada tu tu. Buat amalan lebar. Ngaji, buat amal, ngaji, buat amal. Lepas tu mimpi pula Abu Kilabah. Nampak suka senyum. Bokeh sinar pada hotline. Dia tengok orang tua yang tu tu. Geno ni, dia sinar hotline. Nampak hotline. Tak ada. Cuma teng-teng-teng gitu. Hotline jadi soalan tu. Hotline dibite-bite. Hotline jadi bulat. Gono ni. Haa tu. Lepas tu dia tanya, kok mana pula dia nampak dulu jadi kok. Tapi lah ni nampak sinar pada orang lain ni. Orang tua ayat lah no. Orang tua ayat kata? Tak ingat. Orang tua ayat ni. Sebab anak Amor ni dia taubat dengan Tuhan. Terima kasih banyak Syekh. Anak Amor tu dia taubat dengan Tuhan. Dia buat segala amalan-amalan. Lebih daripada anak-anak pokok tu pula. Ya wak sungguh. Wak segala-gala. Sebab tu nampak Amor cerah pada orang lain ni. Tu. Hikayat oleh Abu Kilabah. Mula-mula masuk dalam tabi'in rasanya tak ilat. Haa tu. Tengoklah mana. Dan kita dah kau ikut akhbar tu. Berarti benda ni ada berkait dengan orang mati. Yang ada wak mahai. Yang wak mahai. Cahaya dan cerah. Maka hendaklah takut Nabi kata. Maka hendaklah takut kamu akan Allah Ta'ala. Takut ke tu, hey. Dan jangan menyakiti kamu akan segala yang mati-mati kamu tu. Yang menyakiti. menyakiti lagu mana? Tulis betul menyakiti. Yakni tulis pada menyakiti tu. Yakni menyakiti dengan kerja-kerja maksiat. Menyakiti dengan kerja-kerja maksiat dan dosa-dosa. Yang dosa-dosa yang menjadi sebab dilentangkan perkara itu. Yang menjadi sebab dilentangkan perkara itu. Allah Akbar. Kok malu sekali Rasulullah. Tok-tok tu malu dah. Tok-tok tu rasa malu dah. Malu sekali lagi Rasulullah. Allah Akbar. Tok dah Allah dah. Ya Allah amal kita pun. Ah tu dia. Teriak pula itu. Habis itu, jangan menyakiti banyak, Nabi kata. Sebab kalau kita buat amalan jahat, menyakiti ya dah. Ya duk tengok tak molek ya sedih. Tak itu. Waliyazubillah min zalik. Cukup gue belum pernah buat jahat pun doa dengan Tuhan. Ya Allah ya Tuhan ku, tuntutlah kejahatan ku. Wi aku dengan engkau ya tahu. Ya Allah. Ustur uyubana ya Allah. Ustur uyubi ya Allah. Aku buat jahat-jahat mana pun, katuk ya Allah, tak usahlah. Hatu ibu tu tengok. Minta tu, mudah-mudahan tu, tak boleh tengok tu, hengok sikit. Tu. Ni tak berdoa apa dah. Dia nak buat apa, peruak-peruak lah dah. Dia tak fikir, tak terlitah benda tu. Nabi pesan dah. Pendeknya semua ni. Ya deh, comel ya pak tu. Kesimpulan yang kecek pahamnya tu, pendek. Sekurang-kurangnya kalau dia memalah nak itu pun, pergi hot ni, 2-3-4 hari ni. Ni kesimpulan sini. Pendeknya, jauh kecek juga ni, kecek panjang-panjang. Pendeknya, mana oyak tu ya. Pendek katanya, gini kan, kecek panjang-panjang. Hei, pendeknya esok hari dah. Tu. Duk kecek, esok nak buat makan sikit ni, gini panggil orang. Tu ya, lepas tu lah. Gini. Oh, jangan lupa tu esok tu. Apa tu you kecek hari jok kecek tu. Oh tu. Banyak ekor juga lah mu. Asyik ekor ya. Apa kodak-kodak apa kita jadi. Banyak-banyak. Apa lah pendeknya mari esok. Esok mari dah. Ya. Tu je lah. Nak situ ya. Kesimpulan. Pendeknya. Kesimpulannya. Orang-orang yang bekerja kebaikan tu eh. Hasil baginya bagi orang tu. Dua keuntungan. Orang yang buat kebaikan tu, hasil bagi dia dua keuntungan. Pertamanya, pertama daripada dua keuntungan tu, keuntungan kelaba air. Pertamanya apa? Satunya keuntungan bagi dirinya. Diri orang-orang tu. Untung bagi diri dia dah. Laba diri sadah. Apa makna keuntungan diri? Yakni dapat keredaan Allah Ta'ala dunia dan akhirat. Maksud keuntungan diri tu. Yakni dapat keredaan Allah Ta'ala dunia dan akhirat. Habis itu. Ya labo cara dia dah. Tu yang reda dia dunia dan akhirat. Tu labo dah. Ya buat baik. Kedua daripada dua keuntungnya itu. Keuntungnya bagi segala yang matinya. Yang mati bagi orang-orang yang bekerja tadi lah. Itu keuntungnya bagi orang yang segala yang mati. Orang mati pun dapat kelabur air pula. Labur sebab apa? Sini dia sebut. Tadinya tak kena sebut dah. Tapi kita takde juga. Nak minapak lah. Saat ni untung dengan sebab Tuhan reda kita dunia akhirat. Hak ni untung lagu mana? Keuntungan bagi segala yang mati ni. Keuntungan dengan sebab mendapatkan. Dapat kesukaan dan serno. Itu jadi untung. Orang mati pun beruntung. Labo. Dengan sebab dapat kesukaan dan kesenok. Okay. Tu. Hei, senok ni satu kelabok air, wey. Kelabok air besar. Walaupun tak boleh duit, tak boleh po, dapat kesenok air pun satu kelabok air dah. Tu. Allahu Akbar. Untung dengan sebab mendapat kesukaan. Suka lagu mana? Sebab apa suka dan senok? Kesukaan dan senok tu dengan dilentang, ini dengan sebab dilentangkan dia akan segala amalan tu dilentang di atas mereka itu. Mereka itu yang mati itu, segala yang mati itu dilentang amalan. Alhamdulillah, alhamdulillah. Tu. Habis. Tu dah yang mati. Ni tok dalam tak tahulah ke mana. Malu juga tok dalam. Bila kita jadi berkait dah dengan tok dalam tu, jadi orang panggil dengan sendiri berkait dengan tok ah. Dengan tok tu, bila kait dengan tok tu, ha tu masalah. Anak cucu tak tahu pakai, tak pakai kijo. Apa ni duk? An-nasu, an-nasu yazunnunaka. An-nasu yazunnuna. Apa? An-nasu yazunnunaka. Apa dia lagi fikir kata? An-nasu yazunnuna. An-nasu yazunnuna naka fima. Apa nama? Tak ingat. Tak mari. Dia ingat mata hikai tadi. Mata tu so. An-nasu yazunnuna. Yazunnuna. Apa? An-nasu. Tak ingat dah. MasyaAllah, MasyaAllah. Fik ni ingat hikai tak? Hei. Fi kata aku ni pergi mata sebelah tu dah. Idfin wujudaka fi ardin kumulid. Tak sebab orang tahu. Tak sebab orang masyhur. No, ni duduk cara sore. Tak sebab orang masyhurkan diri. Tanamkan diri engkau dalam dalam tanah. Dalam tanah ketiadaan masyhur. Ha, tu. Dah, mata sebelah tak? Pergi hot tu. Pergi tu boleh lah, tapi siapa masuk tu. Tapi an-nasu yazunnuna tu tak ingat. Manusia tu dia ada sengkor. Apa nama tak ingat. Dia perasa kata kita tu molek. Apa tu. Ya mari. Kalau orang boleh hubungnya mari. Kalau orang boleh sikit ya. Dia lupa situ. Allah tu. Kita hok kita yakin kita ni kodok kodok itu ya kodok tertipu dengan barang hok hok zon tu mereka tu yo demo kata yo ni juru ni yo ni juru demo tu demo dok tahap mana tahap zon je dok tahap zon je tu oh yo ni juru ni wasa ni demo dok tahap zon je tapi kita sendiri kita yakin yakin kata kita ni bukan lagu tu. Tapi yang ni peliknya, kita tinggal hok syakin tu pergi pakai hok zon. Tinggal hok yakin pergi pakai hok zon. Tu tertipu dengan puji dia demo tu. Ya, ya, ya, ya, ya. Padahal, hok yakin cekak-cekak, kata tak lupa, hok tak geti, tak pakai gijo. Yakin cekak-cekak dah. Tinggal hok yakin pergi pakai hok zon. Nabi suruh tinggal hok zon pergi pakai hok yakin. Tapi ni tinggal hok yakin pergi pakai hok zon berat. Zon yakin kata Tuhan jahil. Tapi dia moyak kata alim sikit. Oh. Ustaz? Oh, ustaz ni alim ni ada ni. Ah, mula. Padahal dia mahu zon. Dia kita yakin diri kata kita jahil. Tinggal hok yakin tapi kita pakai hok zon. Itu bodoh. Allah Allah. Tu ingat gitu. Habis itu. Pendeknya gitulah dah. Ada ada keuntungan bagi segala yang mati dengan mendapatkan kesukaan dan senok dengan dilentangkan dia akan segala aman tu di atas mereka itu. Dan orang-orang yang bekerja kejahatan tu hasil baginya bagi orang-orang tu pun dua keberatan. Hasil baginya bagi orang-orang yang bekerja kejahatan tu hasil dua keberatan, kesusahan. Orang buat jahat tu hasil dua keberatan juga. Kesusahan dan kepenatan. Mana pertamanya, pertama dari dua keberatan tu? Iaitulah di atas dirinya. Jadi kesusahan di atas dirinya. Diri orang tu. Kesusahan di atas diri. Lagu mana kesusahan di atas diri tu? Tulis itu. Yakni dengan sebab akan diazab di akhirat. Maksudnya di atas diri. Yakni dengan sebab akan diazab di akhirat. Ha, tu susah kau tu, susah tadi di belakang tu. Tu. Dunia pun susah tadi dah. Hak di dunia ni boleh tengok dah susah tadi lagu mana. Kalau buat tak molek. Ha, tu kampung pun kadu kecek. Ha, tu masya-Allah. Biar mati tu Allah kata cara mana banyak. Ha, tu kesusah tadi gitu. Keduanya, kedua dari dua keberatan tu di atas, yakni kesusahan di atas segala yang matinya. Yang mati bagi orang tu, orang yang bekerja hari tu. Orang mati dari hak dia-dia semua tu jadi susah juga. Lagu mana tu? Kesusahan di atas segala yang mati tu dengan ha tu dia kira gimana ni? Di atas tu kena takdir lah. Jadi kesusahan di atas segala yang matinya. Lagu mana kesusahan di atas yang mati? Dengan mendapatkan malu dan marah. Malu dan marah. Murih. Malu lagu mana? Jadi malu kepada Allah Ta'ala. Satu dah. Malu kepada Allah Ta'ala. Yang mana anak cucu tu buat kerja jahat. Malu. Bukan malu pihak dah. Ya tak ada. Ya dah sore. Ya dah lagu boh. Tapi malu ni malu dengan Tuhan. Malu kepada Allah Ta'ala. Sebab anak cucu buat kerja jahat. Malu ya Allah, malu dah. Kita ni pun, untuk kita kalau anak cucu buat jahat, malu ke orang dah. Allah, Allah, Allah. Ha, tu gitu. Dan marah. Marah tu marah sedih dah. Sakit hati weh. Marah, sakit hati. Sebab apa? Dengan dilentangkan ini dengan sebab dilentang akan dia akan bekerja kejahatan tu dilentang di atas mereka itu, mereka itu yang mati, orang yang mereka itu yang mati itu, segala yang mati itu diletak amal lagi pada orang yang mati. Masya Allah. Kalau guru-guru kita pula malu, ha siap pula dah. Guru sendiri. Allah Akbar. Dah rasa dia pernah buat gano hitkan man papai ya. Kalau apa-apa yang mana? Siya tu. Siya. Suasana yang tarik gi. Kadang-kadang siapa maksudnya yang akan pergi. Yang mana yang gigi. Sebab tu, tam cai pak cah pen mu, tam cai cu cah pen ed. Jangan turut sangat. Turut mulut lah jadi babi, turut mulut ke? Gemuk dia habis. Kalau turut. Tu. Tam cai pak cha pen mu, tam cai cu cha pen ed. Hai. Allah. Cu tu mana cu ni inayah pada zakat tu lah. Zakat laki-laki tu. Kalau turut benda tu nak jadi penyakit eh. Tu ed tu penyakit ed lah. Lewat turut sangat. Tak lewat turut ke ni. Turut mulut semata. Gemuk jadi babi. Pasal nak makan, makan. Pasal nak makan, makan. Jadi kita akhir-akhir tengok pasal tengok tak orang tu gemuk. Tak lagi mana tu. Pasal tengok tak jalan lagi. Dia turut mulut tak apa. Tak boleh turut sangat. Akhirnya dia mudarat kepada diri kita sendiri. Ha, tu habis itu. Ni murid sakit hati dengan sebab dilentangkan di atas mereka itu. Hendaklah kita tahu bahwasanya segala makhluk yang mati-mati itu, ini dah habis lah. Berhimpunlah mereka itu makhluk yang mati itu berhimpun di dalam barzak. Dalam alam barzak tu. Duduk berhimpun situ. Berhimpun pada waktu yang ada ia waktu tu antara dua sangkala. dok beripung pada waktu, pada waktu, pada satu waktu yang ada ia waktu tu dok antara dua sangkala. Jadi dua tiup, dua kali tiup sangkakala. Kali pertama tiup dah mati segala binasa dah, segala benda. Sementara nak tiup pula kali yang kedua sebagai nak bangkit tu, celah tu tu beripung semua di alam barzak. Beripung semua di alam barzak. Lo ni pun setengah-setengah dari alam barzak dah. Tapi pada masa tu segala akan beripung pada alam barzak tu, pada waktu tu. 40 tahun masa dah celah tu tu. Firmannya, firman Allah Taala Tuhan kata, wa nufikha fis-suri fas'iqa man fis-samawati wa man fil-ard illa man syaa Allah. Semua dah. Wa nufikha fis-suri artinya, arti firman Tuhan tu, wa nufikha, dan ditiupkan. Siapa tiup? Israfil. Israfil hazaf fa'il ni maklum dah, tak ada siapa kerja dah ni. Israfil yang dia kerja. Dan ditiupkan, jadi Israfil meniup fisud pada sangkakala tu, sangkala tu. Fisud, sangkala ni satu makhluk Allah Ta'ala lah. Allah Ta'ala buatkan satu makhluk ni daripada cahaya rupa supa dengan tanduk. Qarnun azim, qarnun, qarnun khuliqa min nurin. Ada ulama-ulama kata tu, satu tanuk yang besar, tak apa dia tahu besarnya malaikat Allah Ta'ala. Dibuatkan tanuk tu daripada cahaya nur Allah Ta'ala. Lepas tu tiupkan akan cahaya tanuk tu su. Lo ni duduk gitu dah. Okey. Nanti duduk siap lah. Nanti masa kan duduk siap. Siapa masa Allah tak boleh ya. Tu happen tau bila mula situ. Pada sekala. Maka apa tu? Pasanglah. Bukan pasang apa tu? Kalau betul semua kena pangsang. Eh, pangsang. Ni pasang. Pasang lah. Ha, tu kita jemur daripada so'iqa. So'iqa bahasa Arab tu. Ay, apa, apa dia? Dengan makna? Gushiyah. Dipangsankan, maknanya pasang. Apa makna pasang? Pangsang tu lah tulis kena betul. Tunggu bahasa bahasa Melayu semua kena F lah. Fa ngo sinun. Pangsang. Pitam tu lah, ha, pangsang. Pitam, dipitamkan. Tak disedarkan dirilah. Peseh-peseh panggil. Pengsan. Kau mau kita panggil dah, kau dah panggil panggil pangsang tak? Pite selok, pakai selok. Ha, dia bilang kata siye. Kat rumah, pakai selok. Selok. Oh, pelong lah, pelong, pelong. Ha, ini siye belakang lah ni. Tak kecek nak ambil siye tu, buat biar di bahasa bertanding pula. Ah, nak pelong tu. Pelong. Nak pelong. Chang-chang nak pelong. Oh, chang lah, chang. Oh, chang jadi gajah. Maksud ni lah, chang, chang. Oh, rasa sakit pun lah, Chang. Bahasa Melayu tu habis lah. Habis dengan puak ni. Menghidup kembali. Hang tua kata Melayu tak akan hilang di dunia dah. Kita tengok di kubur hang tua di Melaka tu tulis gangan pepatah yang jadi bersejarah. Pepatah yang kekal abadi. Pepatah perkataan hang tua. Melayu tak akan hilang di dunia, ayah kata. Ha, betul. Tapi kena kait selama pemuda sanggup membelanya. Bukan semata-mata, bukan mutlakon. Selama sanggup membela, bila belum sanggup membela, ia akan, tak akan hilang. Tapi kalau tak sanggup nak bela, tak lama hilang. Nak hilang dah ni pun. Kalau Malaysia, cara Malaysia, bahasa Inggeris masuk. Masuk Inggeris, kerang-kerang-kerang. Kadang-kadang tak kecek bahasa Melayu dah, ambil Inggeris. Tak apa. Kecek ni teh. Sia guna, kalau petani guna sia. Penlong, selok. Selok, selok. Selop. Tak selop. Pangsan. Ha, pangsan gitu. Pitam. Ha, tu yang pite tu. Ha, ada lagi. Kejap dah. Dipitamkan. Tapi maksud sini, so'iqa asalnya pite, tapi bukan nak pite dah. Tafsirnya, kalau so'iqa dengan mana? Mat. Mati. Mati dalam tafsir tu makna sa'ika dengan mana mata mati. Sebab tu musanna kita ia pakai atas dengan cara maksud selalu dah. Maka pasanglah, jadi pitelah dan matilah mereka mana? Mereka saat ini, mereka manusia, mereka yang ada atas makhluk lah. Dan mereka. Aku dulu tak umur lagi ada sifat yang di dalam langit dan mereka yang di dalam bumi. Dah, kiamatlah. Matilah mereka. Ha, tu apa panggil atas maksud dah tu, atas rupa maksud dah tu. Ha tu, pasanglah dan matilah mereka mana? Mereka yang di dalam langit. Puk malaikat mati habis. Dengan suara tiupan Usrafil kali tu. Mati habis. Dan mereka yang di dalam bumi. Ha, di atas bumi. Ha, tu dah. Atas itu. Manusia, makhluk, manusia, jin, binatang. Ha, tu masuk laka tu. Mereka di atas bumi tu. Ha, tu masuk laka. Jadi binasa habis. Orang panggil mati semua. Malaikat ada juga. Mereka yang menghendaki oleh Allah Ta'ala. Mereka yang menghendaki oleh Allah Ta'ala. Ha, malaikat beberapa orang yang Tuhan kehendak. Apa ni? Tulis betul menghendaki tu. Yakni maka tidak mati mereka itu. Tafrat pada malaikat lagi. Jadi maka tidak mati mereka itu. Mereka beberapa puak ya yang tidak mati. Dengar suyuk. Apa ni? Dengar tiupai tu. Dengar malaikat Israfil siup. Akan sunnah tu. Akan apa? Akan tanduk atau akan sultan itu. Semua binasa habis. Tak kira apa atas bahan langit, tak atas bumi, tak cara mati habis. Malaikat habis berapa? Illa mangsya Allah. Kilah itu. Di mangsya Allah tu biar. Kilah tu. Malaikat, mereka yang menghendaki oleh Allah Ta'ala. Hak tu tak mati. Lepas tu kilah lah. Siapa tu yang tak boleh mati tu? Tekah tu. Dan berkilah-kilah ulama tafsir lah, dekilah-kilah pada mereka itu, pada mereka yang menghendaki oleh Allah Ta'ala itu. Berkilah-kilah ulama tafsir, berkilah pada mereka, jadi pada murad, pada maksud dengan mereka yang menghendaki oleh Allah Ta'ala itu. Siapa? Ada kira tu. Lepas tu, kilah. Kata setengah ulama, mereka tu ialah malaikat. Malaikat dengan cara umumnya mati, tapi berapa malaikat yang hidup tu hidup. Setengah daripadanya siapa malaikat yang hidup ni sore lalai satu hari lagi tulis betul malaikat tu seperti Jibril, Mikail dan Malakul Maut. Dan Malakul Maut. Dan Penanggung Arash. Itu ialah tu. 3-4 tu. Itu malaikat tu. Malakul Maut tak mati lagi. Akhir dari hadis. Satu hadis lagi sebut. Tinggal 3. Jibra'i, Mika'i, Malakul Maut. Lepas tu saya tanya. Malakul Maut. Tinggal apa lagi? Ya Allah. Subhanakallah. Tinggal laginya. Jibra'i, Mika'i, Malakul Maut. Ambil Mikael. Ambil Mikael. Malaikat Maut pun kira nak ambil Mikael. Ambil cabut roh Mikael. Matikan Mikael. Tuhan tanya. Ada apa lagi? Bukan tak tahu tanya tu. Tanya sahaja nak zahirkan. Nak zahir. Mukhatabah ya. We ada cak. Padahal tahu dah. Tinggal apa lagi? Ya Allah, ya Tuhanku, tinggalnya Mikail dan Malakul Maut. Mati. Akhirnya Tuhan mati. Ada setengah kata, Ibrahim mati dulu. Akhirnya ada setengah kata, Mikail mati, Malakul Maut mati dulu. Tuhan kata, mut. Mungkin mati. Tunggu mana ya Allah yang mati. Matilah. Cara mati itulah ada katanya Malakul Maut tarik nyawa dia sendiri. Kata setengahnya Allah Ta'ala mematikan Malakul Maut. Teko Malikin mau mati dengan sebab sakit mati tu berjerit pula situ. Masa tu habis binasa dah masa tu. Tapi kalau sekiranya ada lagi makhluk semua pada masa tu, dengar habis langit bumi. Dengar suara jerit Malikin mau. Malikin mau kata, ya Allah ya Tuhan aku. Kalau aku tahu kata sakit lagu ni, aku nak heret dengan cara perlahan-lahan je. Roh orang yang beriman. Orang beriman tu aku tarik dia tu, aku rasa kehodah tu. Tapi aku tak tahu kata tarah tu pun sakit lagi. Kalau aku tahu kata sakit tarah tu, aku nak pergi kekoy. Bomoh pocok dah, ya tak kau kata kita sakit pun dah. Krak. Krak Allah. Krak Allah. Tapi kalau dia pocok, dia pocok dia sendiri. Oh. Kalau aku tahu sakit benar ni, aku pocok kohor ni lah buat tu. Gitu. Okey, tinggal Mikail. Tinggal Jibril. Jibril yang sujud. Ya Allah. Ya Allah. Masa tu nak mati Jibril yang pun. Tapi ada lagi puak Amalatan Arsy pun dah pergi arah lagi. Ha, tu. Israfil ada. Jangan kira sebut-sebut lagi tu. Maka semua ni illa mangsya'a ni mereka ni kilah. Kilah betul malaikat tu malaikat mana pula-pula dah. Dan kata setengah ulama ialah puak anbiya, puak nabi-nabi. Puak nabi-nabi tu tak ada, tak hati. Ha tu. Ada katanya anbiya. Anbiya yang berkekalai lagi atas langit tu. Siapa dia? Nabi Idris. Ha, lagi pula Nabi Idris tak mati dah. Kena sang-sang kala pun, ha, ia tak mati dah. Ha tu. Itulah lagi lah. Adanya. Lepas tu dan kata lagi. Dan kata setengahnya, setengah ulama lagi, ialah segala yang mati syahid. Mereka yang mati syahid ni nak mati dah, tapi dia sakut gantung di buang. Dia tak binasa pada masa tu. Maknanya, mati syahid ni ke mana ni? Tak nampak rupa lagi. Tak binasa dah. Padahal mati dah, mati syahid. Tapi maksudnya, jadi, tak tahu lah. Allah Allah lah yang mati syahid tu. Tapi kata setengah ulama yang mati syahid tu hak tak menanti. Jadi kilah. Pak kita hipung semua halulah. Malaikat pun ada. Ha ayat kita kalau ayat ngajar kat orang. Malaikat pun ada. Tu pun ada. Ada hak tu hak taruh tak matikan lagi pada masa tu. Ha tu. Dan kata setengah ulama tu yang lain ini mereka yang lain daripada yang dimakian itu malaikat sampai akhir itu hak lain lagi ada singa kata lain pada tu lagi hai tak apalah situ tu ala kulihal pendeknya puak kita ni tak ada siapa di itisno sohebo kerana malaikat benda kita nabi benda syahid pun belum tentu lagi kok mana dah mai tu tak ada itisno sohebo kita ni buat sedap. Itu. Tak gitu. Dan apabila cukup 40 tahun. Ha ni salah. Dan apabila cukup 40 tahun daripada sangkala itu. Ini daripada mulai daripada tiup sangkala itu. Mana daripada? Ini mulai daripada tiup sangkala itu. Bila lalu gi cukup 40 tahun mulai semenjak daripada tiup sangkala tu. Kali pertamalah pak dah. Ditiupkan pula sangkala yang kedua. Tiup pula. Ha, masa ni, kata sengahnya, Allah Ta'ala wi Israfil bangun orang mula-mula. Mati belakang dah. Dialah hidup kali mula-mula untuk nak siupkan pula. Sangkala tu. Ha, tu. Ha, habis. Tiupkan pula sangkala yang kedua tu. Sangkala yang hidup dengan dia. Dengan sangkala tadi tu. Dengan tiup tadi. Dengan tiupan tadi tu. Yang hidup dengan dia dengan sangkala. Jadi dengan tiup sangkala tu. Hidup oleh tiap-tiap yang mati. Hidup kelip pula. Tiap-tiap mereka yang sudah mati. Hidup bangun kelip. Haa tu. Hidup kelip. Haa tu dah. Ya subhanallah weh. Taklah kena buka. Kena buka kipah yang nampak ni. Haa so insyaAllah. Tak. Jangan risau. Kena mujahadah. Soal dah. Biar dia sendiri sikit. Bobo. Ni pun mujahadah banyak dah. Ni nak tekad lima ni. Dah. Mujahadah dah ada. Ada. Dua lepas sikit. InsyaAllah. tapi dia kilah lagi, kilah, kilah lah. Jadi kipah tu itipok tapi kilah pula. Kalau eh kipah po nak bo. Ha, itu pula dia kilah situ. Kilah juga. Kilah eh ada juga dah. Oh, eh. Eh ni tak ada nampak. Oh, tak nampak lagi hak tu. Erang tu boleh. Tu. Kalau ni pakai air tu juga, insyaAllah kita buka kipas. Buka kipas sikit, biar jadi sedap sikit. Sekurang-kurangnya tenang, tenang ni tak ada. Tapi orang dulu deh, orang dulu lagu mana? Tu ya. Orang dulu, orang kecap orang dulu pula. Orang dulu tak apa. Haa, mula. Bukan kita bangkit orang dulu, bukan nak mencontohi ke, bukan mencontoh, bukan nak contoh apa dia masa dah. Masa dengan masa dia, masa kita ni beza dah. Masa dia ada, tak ada api, tak ada apa. Masa kita, ada. Bukan nak banding segitu, nak banding segi kesungguhan tu. Kesungguhan tu. Kesungguhan mereka tu sangat. Cerita itu gurunya, ada sahabat ada yang Mekah, seorang ada di Mekah. Maksud Mekah tu. Dia zuk dia dengan ilmu dia sampai tahu mana. Dia baca kitab. Lepas pada mengorek, lepas pada isya, dia baca kitab. Baca kitab dia tu, Bismillahirrahmanirrahim. Baca kitab. Bukan duduk ngajar, tak baca. Tolong orang kitab tengok dia. Baca lepas muka, semuka. Lepas muka, semuka. Baca lagi, baca lagi, baca lagi, baca lagi. Khabar-khabar rasa panas. Rasa panas. Rasa panas. Zuhura. Zuhura. Subuh pun tak semayang. Tak ada dosa dah. Kenapa masa tu je masuk dalam lalai dah? Tak tahu, tak sedar. Tak sedar. Nak royak kata zuknya dengan ilmu. Siapa ke tak khabar waktu dah? Zuhur. Zuhur. Isya siapa zuhur? Nak tengok lama. Boleh tengok lama mana. Tak tahu tu. Zuk benar. Kita tak tahu hak tu. Tak tahu hak tu. Hak kau ada 2-3 jeng gitu. Ya dah lah. Alik tu. Tapi siapa tahu tu tak ada. Tak ada. Kita tak apa 5 minit. Tak apa menit. Oh, dia tengok tu dah. Jadi bezo. Bezo banyak. Ha? Bezo. Mujahadah mencontohi mujahadah. Eh, siapa tahu tu je. Sampai pada MK. Itulah lah. Hidup baik no. Baca lah ke mana. You give. Sebab kali. Sebab kita masuk lebih biksi tu. Dalam apa apa dalam lotah dalam mana ke hok ada air tu lah. Sedap kita duk galik dengan benda tu siapa ke tak khabar semaya be ngorek dah sedap nak duk gitu yo galik benda satu benda bila kita galik kita tak khabar khabar apa dah tak beli barang tak apa jalan eh teratur ni buat terabaju tu tak ada duit ni baju sana tapi galik dengan duk tu. Ah tu tu tu. Eh ada juga lagu tu orang lagu tu. Ah. Kita pun zuk ni kau apa panah weh. Ah gapo ni orang kipah dak. Ah itu bukan apa dak faham baru ya apa. Ah dah. Ah habis itu. Maka dengan sebab dia tiap-tiap yang mati, hidup yang mati itu, yang dibangkitkan dia. Yang mati mana? Tiap-tiap yang mati, yang dibangkitkan dia akan tiap-tiap yang mati itu. Hidup kelip semula. Firman Allah Ta'ala, firman Ta'ala, firman Allah Ta'ala tu yang kata, summa nufikha fihi ukhra, fa'idha hum qiyamu yang zurun. Ini ayat tu juga ni, hubung ayat Hasan ni. Wa nufikha fihi sun ni, tak ingat ayat apa-apa. Senyap weh ni. Ayat apa weh? Ya tak ada kira. Ada kira memang kira tu. Ya apa ni? Boleh tanda-tanda cari-cari tu. Pak Nenek dah. Surah apa? So, Surah Az-Zumar ayat 466. Oi, 466 ni. Zumar tak sampai 400 lebih. Zumar ni sikit ya, 70 lebih dia kata kan. Muka surat pak nenek dah. Rok eh mana? Mesir tu pula banyak sekolah. Kok Suria apa dah? 466 kalinya rok eh mana dia? Pak Nam Nam. Aisyah tanda boleh-boleh. Pak Nenek. Muka Pak Nenek. Lepas tu pergi cari Pak Nenek. Kalau tak temu, bukan dia dah tu. Berarti ni skor dia. Kalau mishak dia mana, mishak dia tak suka dah. Yang kau majik ke? Majik ke karing? Haa, orang tua. Kita boleh baca majik ni. Boleh baca karing. Kau biasa baca karing. Ada, tak apalah. Pak ada sol lagi, hop saya tulis. Masa dulu like, belum ada karim, tak ada sol lagi. Hop saya tulis. Jadi kok di itu rapat-rapat sikit tu. Rumah kita tiga tu ya, hak ada dulu. Apa tu hak tu? Ha, tak apalah. Ha, temu dak gitu. Ini ui masa cari tu. Nak belah lape. Ha, nak belah lape weh. Alhamdulillah, 98 98 surah Az-Zumar. Az-Zumar, masyaAllah. Ha, tu, masa ayat tu tu lah. Apa yang sing, summa nufiqa tu dalam ayat tu dah rasanya. Dah, ayat tu lah dah tak? Summa nufiqa fihi ukhra. Kera'ah tak ingat ni, masyaAllah juga. Kau ingat dah tu pun, ayat tak leh. Kau afih tu, ngada-ngada ayat tak ingat, ayat tak surah apa? Ayat kada'i. Surah. Tapi ayat ayat tak leh dah. Tu dia kena cam sungguh. Ada hop di sini tu sungguh. Ada seorang saya masa duduk dalam tu ada kemojo. Duk ngaji sekali. Anak kali awalannya pak, dia boleh oyak. Muka ayat surah tu, ayat tu, surah tu, ayat tu. Ikut ngaji pun. Ingat ya Hafiz. Sebab tu bosing surat ni, gerai pun arak tu. Dia naik ke Mekah. Dia naik masa umur tu ada tu pun 40 dah. Naik ke Mekah tu, ni ngajar-ngajar di Mekah tu. Usai. Lepas tu Arab mahu tanya. Anta Syekh? Orang yang mana ngaji ke? Lepas tu dia kata, wapa Kro'e, wapa juzu, mu ingat Kro'e? Bukan Syekh. Bukan Syekh ni. Arab nyanyi-nyanyi, bukan Syekh, tak ingat Kro'e. Gereh weh. Lepas pada tu, ngapa pula Kro'e? Habis 30 juh. Bosan. Pak, umur 40 dah. Mesin surat. Ngapa pula Quran? 30 juh ingat. Omar tahu tu ingat juga. Tak nak tahu ingat Terio tu. Ingat Terio tu. Hemoh so dah. Ingat Ter tu lagi. Kita kalau tak nak ingat Ter pun hemoh yang ada tu. Alhamdulillah dah. 30 juh Datuk tu ingat tu. Datuk tu. Kalau nak pada MK tu, Babalah naik kebong tu ingat banyak Quran. Babalah naik kebong sendiri. Hadih-hadih. Ayah dia tak ingat habis ni. Habis situ. Ada? Panye. Memang dia Al-Quran ni ya. Sikit ya. Artinya, arti firman Tuhan tu. Kemudian ditiupkan padanya pada sangkala tu pula. Fisud. Kemudian ditiupkan padanya pada sangkala saat itu. Kali yang lain. Jadi pada kali yang kedua. Maksud kali yang lain ni kali yang kedua lah. Pada kali yang kedua. Bila tiup juga, maka tiba-tiba mereka itu yang sudah mati itu berdiri sekalian. Berdiri. Menilik-menilik mereka itu. Pakat tilik mereka itu. Mereka yang mati itu. Pakat tilik. Bangun mari pakat tilik. Tilik apa sendiri? Yang ini tilik akan pekerjaan Allah terhadap diri mereka. Menilik. Jadi menilik akan pekerjaan Allah terhadap diri mereka. Tilik kerja itu. Tengok tu SD lah. Siap lah. Duk tengok. Tengok. Makan macam-macam tengok. Tu. Masya Allah. Sungguh masa tu. Yang zuru ni lah. Ada singa kata, qalu ya wailana man ba'atsana min marqadina. Eh, punahlah, siaplah pia ni, dok bakit kita mari dok tidur malam-malam ni. Dok gerak i bangun naik ni pia ni. Patut ada singa, hadza ma wa'ada ar-rahman. Ada singa tu, inilah ni hak Tuhan dok janji ni. Yalah dah, wasadaqal mursalun. Yalah dah ni, begitu ya hari tu. Artinya kita dah habis dekat tu. Lepas tu hendak kita ingat, hendak kita tahu habis dah ayat sekat tu. Hendak kita tahu. Hendak kita tahu pula bahwasanya segala yang beriman tu, segala yang beriman daripada kita-kita ni, daripada kita ni, segala yang beriman daripada kita-kita ramai. Kita mana ni eh? Segala yang beriman daripada kita ini telah mati mereka itu. Jadi akan mati mereka itu pada waktu itu. Kena hurung malat tu. Telah mati mereka itu. Jadi akan mati mereka itu pada waktu itu. Qala al-musannif rahimahullah hendak kita tahu pula bahwasanya segala yang beriman daripada kita ni telah mati mereka itu, yakni akan mati mereka pada waktu itu. Mati itu dengan datang, yakni dengan sebab datang angin yang sejuk. Kalau tak lawi satu angin yang sejuk. Sejuk tawana Allah alam rupanya. Angin yang sejuk. Angin tu yang keluar dari pehok negeri Syam. Angin tu mari ikut negeri Syam. Di Syam ni banyak karu. Dekat dengan kiamat banyak ni Syam. Datang daripada pihak negeri Syam. Lepas tu datang tu belum daripada sangkala yang pertama lagi. Lagi kat tu. Yang pertama lagi. Belum daripada sangkala yang pertama lagi. Siapa itu? Belum pada tiup sangkala yang pertama tu, tu yang angin mari dulu. Angin sejuk tu duk turut orang beriman lagi. Walaupun lari di mana-mana pun angin akan masuk lagi. Masuk, masuk, masuk. Tepuk angin tu mati, mati, mati dengan sebab angin tu. Orang beriman. Jadi nak ayat kata pok kita orang beriman ni tak akan tepuhlah dengan itu tu. Siup pasang kakala tu. Tu dengan suara yang deras tu. Jadi kalau pangsan tu pun bukan pangsan bukan tak masuklah dalam itu ni. Dah. Dalam masa Allah tu orang beriman ni. Tu habis itu. Dia masuk gi. Masuk gi atau ada satu ayat pula tu. Dia masuk je walaupun dia lari masuk telah bukit mana pun pergi. Angin tu masuk boleh. Angin yang sejuk tu keluar daripada pihak negeri Syam. Ada sebut lah ada ke angin merah. Tapi angin merah tu rupa lain pula angin merah. Tu kadang air lah tak ingat kata kadang air mana. Tapi ada sebut lah ada tu angin merah. Okey mak. Ada ke angin merah? Datang mari. Lepas tu keluar. Belum lagi. Belum daripada sengkara yang pertama lagi. Maka yang mati dengan sangkala itu, maka yang mati dengan sebab tiupan sangkala itu ialah yang lain, yakni mereka yang lain daripada yang dimakian itu. Terkena di atas yang lain daripada dimakian. Apa yang dimakian? Yang dimakian itu lain daripada dimakian tu. Lain daripada orang yang beriman tu. Kena kepada puak kafir dan sebagainya. Orang kafir mati dengan sebab tiupan sangkala tu. Adapun orang yang beriman mati dulu belum tu. Tuhan mati dulu. Alhamdulillah satu rahmat Tuhan tu. Rahmat besar. Dan adalah kita tahu pula bahawasanya waktu nak datang kiamat tu Tuhan jualah yang mengetahuinya. Waktu dia tu. Nyonya waktu tu. Tuhan je yang tahu. Tak ada siapa dia tahu malaikat Allah. Firmannya firman Allah Ta'ala wa indahu ilmu sa'ati. Surah apa ni? Tak apa, apa. Artinya ni cari tengok lah surah apa? Luqman. Muka ke ayat? 14. Muka. Muka surah 14. 14. 414. Tu dah. Kau tu. Ayat apa wey? Luqman. Ayat akhir dah. Ayat akhir dah. InsyaAllah ayat akhir. Wa'in. Bisa-bisa lalu. Balik kita baca tu dia lalu. Wa'in dahu in musa'ah. Apa tu hubung pada tu? Tu. Maka nak sekerat ambil hak syahid yang nak ya. Wa indahu ilmu sa'ah. Artinya, arti firman Tuhan tu. Dan di sisinya, di sisi Allah jua. Dan di sisinya, di sisi Allah Ta'ala jua lah. Ilmu sa'ah. Jua tu reti di takdim tu. Dan di sisinya, di sisi Allah Ta'ala jua tu. Mengetahui kiamat. Tahu tentang hari kiamat. Mengetahui hari kiamat. Nabi pun tak tahu. Malaikat Jibril pun tak tahu. Tak ada siapa boleh tahu. Itu yang jadi rahsia benda ni. Allah. Walaupun orang nampak suk Rasulullah tu dah tak tahu. Mengetahui kiamat. Lepas tu kalau ada lagi dakwa tak tahu juga. Bahawanya tu. Oh ni buat raya kiamat baru ni. Wan silok tu raya apa. Burung pakak naik atas kapal naik duk atas langit ni pula. Naik duk atas apa? Duk atas bule ke duk atas apa tak tahulah. Tanah getah tanah pula. Tanah getah tanah. Jadi buat dua-dua kira. Maka orang tak ada akidah mulai. Ada pemuda-pemuda tu tak pakai itu tu kot. Tak mengaji mulai tu kot. Orang yang pegel tu. Obat ni kiamat dah. Padahal teruk pada tu lagi. kepada tu lagi. Membawa kepada ringe-ringe kadang-kadang. Jaga tu waya tu. Waya nama apa tak lah gitu. Contoh teka duk Y2K gitu. Y2K tahun 2000 tahun 2000. 12. Ha, masa tu Y2K contoh. Bukan Y2K. Y2K. Ha, contoh. Ha, contoh jadi selerok start. Lepas tu royal lepas pada tu mari. Ha, tu selerok lah buat tu. Akidah. Setengah-setengahnya degi. Ha, tu tak ada siapa dia tahu. Malaikat Allah je. Ingat gitu sudah. Nabi sendiri pun tak tahu. Nabi pun tak tahu. Dalilnya pada Ibrahim mari tanya tu kan? Tak ingat? Ibrahim mari tanya tu. Apa bainama nahnu julusun inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam zata yaumi ittala alaina ahadun rajul in ittala alaina rajulun shadidu bayadi thiya wa shadidu sawabi sya'r sawadi sya'ri la yura alaihi atharu safar wa la ya'rifuhu minna ahad hatta jalasa ila nabi sallallahu alaihi wasallam. Maksud tu mari tu orang yakin tu tu ada Jibril, ada Jibril tu. Akhir sekali Jibril tanya, tanya so. Lepas tu tanya akhbirni anisa'ah waya aku tentang hari kiamat pula. Ha, situ Nabi beliau waya habis segala-gala. Email, tanya hak email, waya dah. Tanya Islam, waya dah. Tanya hak Islam, waya dah. Tanya hak alamat kiamat. Tanya hak kiamat. Nabi kata man mas'ulu anha bi'alama anisa'i. Orang yang ditanya pun bukan lebih tahu daripada yang menanya tu dak. Yang ditanya pun bukan lebih tahu dari si penanya. Maknanya, mung tak tahu pun, aku pun bukan tahu sangat ni. Aku pun tak tahu juga, supamung lah. Kali tu, apa alamat lah tu, biar alamat tu ada. Sebab tu, Tok Guru kita tu, masa tu, Syekh Abu Bakar Masyur, Adik Masyur dia kata, ya wak satu fekoh pula. Fekoh tahu pula tu. Dia kata apa? Dia kata orang kita ni lupa satu benda lagi. Agama kita bukan sekadar Islam, iman, ihsan tu. Apa, sebab apa? Sebab Allah Subhanahu Wa Taala hatta malaikat Jibril mari, Jibril tu ajarkan agama. Dalilnya Nabi kata, Jibril atakum yuallimukum dinakum. Jibril mari tu, dia mari tu mengajarkan agama. Dinakum, berarti semua yang Jibril sebut tu masuk dalam din. Benda Jibril duk royak tu masuk dalam din. Lepas tu, hak Jibril sebut ke apa tu? Iman dia tanya. Islam dia tanya. Islam dia tanya. Kita sekat tu tiga tu ya. Satu lagi hak Jibril tanya. Akhbirni anisa'ah. Maka as-sa'ah tu masuk dalam din juga. Tapi kita kurang amati benda tu. Kena cek juga benda tu. Jangan kena Islam Iman Isa. As-sa'ah pun kena kaji. Jok daripada tu. Payu bagi dia wak satu pekoh. Fekoh tahulat bagi dia. Pekoh cara masalah. Pekoh kiamat. Kiamat. Fekoh tahulat dia wak gitu. Alhamdulillah tu. Boleh tengok tu. Dia bagi. Dia kata alamat kiamat tu. Dia bagi tiga. Alamat kiamat. Alamat kiamat sugra. Alamat kiamat usta. Alamat kiamat kubra. Sebenarnya alamat kiamat tu timur je daripada Rasulullah meninggal lagi. Nabi meninggal tu alamat kiamat dah. Alamat kiamat dah. Nak kiamat dah. Tu je bagi lah kitab tu cuman nak. Kitab je. Kenal juga tu. tu dah. Mengetahui kiamat. Dan bahawasanya yang makhluk. Dan bahawasanya. Yang makhluk. Perkara yang makhluk tu. Yang makhluk boleh tahu tu. Ya jawab soal apa. Bahawasanya yang makhluk boleh tahu tu. Yang makhluk boleh tahu. Nak kata takdir tak panas lah saya. Tak boleh rasa kapung buat ni. Dan bahawasanya yang makhluk. Oh itu kerja lagu tu eh. Yang boleh pakai sifat apa tak. Sebab makhluk boleh tahu tu. Nak gigit rupa tu. Kiki makhluk boleh tahu tu. Apa? Kenapa? Yang makhluk ni jadi? Kata apa? Perkara yang makhluk boleh tahu juga tu. Apa? Ialah segala alamatnya. Alamat bagi kiamat je lah. Hari kiamat tu hari apa? Tak. Sekolah dah tahu hari Jumaat. Tapi bila tak ada siapa dia tahu. Yang makhluk tak boleh tahu-tahu tu apa? Tahu akan alamatnya, alamat kiamat. Ya segala alamatnya, alamat kiamat je. Alamat kiamat juga. Hak boleh tahu alamatnya. Alamat yang menunjuk ia alamat tu di atas hampirnya nyo kiamat dan dekatnya nyo kiamat. Tu yo. Seperti naik matahari balik jatuh. Balik-balik ni pada pehok. Jatuh. Nah, itu balik. Mungkin balik tukar apa tu. Tapi dia cuba kata itu. Munduk lek ana. Lek ana. Lek jatuh. Lek jatuh. Kawan lek naik. Lek naik. Balik ana. Alik gitu. Alik. Nak ikut alik dah. Alik tu pasal tapi kita balik gitu. Jadi balik kot tu. Alik je balik. Tapi ada tua kita balik aja. Eh, munduk balik ana. Ku gi dak kampung mu munduk balik ana, mu munduk balik ana. Ada ke sebut balik. Alik. Dia jadi Kelantan alik tu. Cukup tanya jadi balik ke tu. Tapi rekan-rekan dia lek. Lek. Rekah pula dah situ. Gerak pula dah. Balik jatuh. Balik jatuh. Terjatuh. Lek jatuh. Maknanya pada pehok jatuh matahari tu lah. Pehok. Pada pehok jatuh. Seperti naik matahari lek jatuh tu. Lek jatuh. Pada pehok jatuh. Dan keluar dajjal. Nah, awak ni. Dan turun Nabi Isa alaihi salam turun di Damaskus, turun di Suria, tu di apa dia? Masjid Umawi. Oleh hadis tu Nabi Isa turun situ. Sorry oleh hadis-hadis Nabi. Hak tu nak tengok kitab sebuah kitab pula nama kitab peringatan muslimin bagi Asyratus Saah, bagi Syekh Syekh apa Wan Ali. Sekai. Sebagai Ayali Sekai. Ayali sikit. Ayali dia tak, yogu dia tu. Ayali sikit. Kalau nak dekat-dekat tu, sikit belakang tu. Tekan dua tu. Tapi kalau tekan lah. Tekan kalau jadi besar sekali. Bak mustahil kodim tu, dua tu. Tekan jadi. Ayali dengan ayali. Bak tu. Ayali ni yang mengaji ikut apa nama Madrasah Saulatiyah. Pergi orang share-share juga lah. Share-share pun menadah juga. Tapi banyak kaya orang yang jangan share-share. Lepas tu share Madrasah Saulatiyah tu. Di Mekah. Kat ngaji sekolah lah mananya banyak. Lepas tu ngaji telaki dengan apa pun ngaji juga lah. Tapi di segi usuluddin ni, ayah dia sikit tu mulazamah dengan pada banyak. Soalnya kata bukan lalu ke sekolah tak. Ayali ni ngaji kat sekolah tu, Saulatiyah. Lepas tu mari buka sekolah. Tu. Farun apa faru? Farus Saulatiyah kata ya bonok ya tu Farus Saulatiyah. Ada kitab tu nakar dua itu. Bila dia tulis kitab leh, tulis kitab rak gi mari, tulis kitab rak gi mari. Bila tulis kitab hak ayalinya tulis anu. Ya bawah tu dia kata, dia tulis kitab tu ya, lepas tu menghimpunkan dia oleh wali gini. Sekolah apa nama sekolah ya? Sukam apa nama? Lepas tu dia kata sekolah sekam sekolah batu dia kata sekolah batu Far'us Saulati. Orang nak bina apa sebab sikit lah. Sekolah batu Far'us Saulatiyah. Porok Saulatiyah ni. Mekah ni. Ya ni sikit je ngarai pula. Ya, tu. Ha ni. Yang tahap ponok sikit. Ha ponok. Apa? Di atas. Nama tak ingat. Kitab bagi ayah Lia kata. Ha, sudah mengarang kitab ni pada sekolah. Pada sekolah batu. Nama-nama gini. Far'us Saulatiyah. Untuk ayah dia pun ngarai. Sudah mengarai kitab ini. Pada ponok sikit. Ponok apa? Pada di ponok sikit latanibung latanibung apa ya tu leh nak wilawe dengan sekolah batu tu lah batal latanibung tu Jelata di ibong at panpono yo balayo. Ini lawe. Ini nak nakah tu dua tu. Nakah kita ngaji. Tengok kita dua-dua tu. Tapi kita ayali tu, yuk sedap tu kita tu. Insya Allah kita akan ada darurat kali. Apa masuk? Ada tu. Tu peringatan muslimin tu. Mulai ya wabih. 10 kalau alamat kemat setop. Tugai. Berlaku gapotik. Iya di situ. Keluar dajah pun lagu mana. Tak upo apa sih mana. Dan turun Nabi Isa lagu mana. Juk makjuk. Tu. Dan lain-lainnya. Lain-lain lagi lah. Keluar asap daripada pehok negeri Syam, negeri Yaman. Adalah segala alamat yang kena orang tu. Habis itu. Bicara omo yang kepak. Mek sikit lagi eh. Ini pun muka ni dah. Bicara omo yang kepak. Nak masuk pak dan habis dah kali tu. Adalah kita dikatakan. Yang ni boleh dikatakan dalam omo yang keempat tu. Ialah daripada mulai daripada ketika keluar daripada kubur. Keluar daripada kubur. Keluar kerana bangkit. Kerana bangkit untuk hisap amalan tu. Mula situ, mula keluar daripada kubur. Kerana nak bangkitkan hisap amalan. Sampai dekat mana umur ni? Hengo masuk ahli syurga ke dalam syurga. Dan masuk ahli neraka ke dalam neraka. Ada? Tu habis. Okay situ. Lepas tu bila masuk syurga, ha masuk terus umur yang kelima lah. Berpanjangnya. Selama-lama. Tu. Mula situ. Habis. Allah. Masuk ahli syurga ke dalam syurga. Padahal tak ada syurga lagi. Panggil ahli syurga lagi mana? Tak masuk lagi. Tapi kecek yang nak kata, iktibari mayaku lah. Atau yang majak, iktibari mayaku. Ahli syurga. Tu. Panggil zaujun dah pahala tak jadi zaujun lagi. Syarat nak nikahnya apa? Zaujun zaujah. Zaujun dah kok mana tak nikah lagi, tak ada akad lagi. Tapi panggil iktibari mayaku, kira-kira nak macam tu. Zaujun zaujah. Tu. Sirah. Kalau itu dah zaujun zaujah dah, kena akad apa pula mungkin jadi itu laki suami dah. Kecek ya zaujun zaujah. Tapi iktibarnya pagi lagi akan datang. Lepas pada akad dah jadi tu. Masuk ahli syurga ke dalam syurga. Dan masuk ahli neraka ke dalam neraka. Itu mulanya. Dan yang dimakian itu. Yang dimakian itu mulai umur keempat ni. Itu dimakian sejak situ. Dan yang dimakian itu permulaan umur yang keempat ni. Bahwasanya. Tak rojak Menyuruh Allah Ta'ala. Allah Ta'ala suruh akan Israfil alaihi salam. Malaikat Israfil. Tuhan suruh. Bahawa tiup sangkala yang kedua. Mulai situ. Firmannya. Firmannya min lebih. Firmannya nyo Allah Ta'ala. Firmannya. Firman. Firman. Firman. Firman. Ini bukan bahasa Melayu dah. Bahasa Turki biasanya. Dipermelayukan. Firman. Firman. Tapi bahasa Melayu sungguhnya bertetoh. Bertetoh. Berfirman, bertetah, bertetah tu bahasa Melayu. Firman tu pakai bahasa Melayu lagi. Ya ada bertetah ni istilah guna untuk raja. Bersabdah untuk nabi ada siap dah. Bertetah lah. Bertetah. Firman, kita sering firman dah. Adunya fanahi wal adunya fanahi wal apa? Adunya fanahi wal Adunya panah he, akhirat bagah he. Firman he. Ya, tadi pernah makna ya. Tak tahu lah makna apa. Tapi, kalau kita dengar dia membayar tu, payah tu ya. Kalau main bahasa Urdu enggak, payah tu. Adunya panah he. Akhirat bagah he. Itu ya. Dunia panah, akhirat kekah. Dunia panah, akhirat kekah. Maka dia kata yang mula situ. Jadi mula bahawa menyuruh Allah Ta'ala ke Israfil alaihi salam bahawa tiup sangkala yang kedua. Firman Allah Ta'ala za'amal ladhina kafaru allai yub'athu qul bala wa rabbi latub'athunna thumma latunabba'unna bima alim amiltum wa zalika 'ala Allahi yasirun. 'Ala Allahi yasir. Artinya, arti firman Allah Ta'ala, menyengkau oleh mereka-mereka yang kafir itu. Mereka kata, bahwasanya, tak rajak tu. Mereka yang kafir yang suka bahwasanya, tidak dibangkit akan mereka itu. Mereka itu orang kafir itu. Ya suka kata tidak dibangkit akan mereka. Suka lagu tu. Kul kata ulimu he Muhammad. Katalah. Katalah no. Bala. Apa bala? Yo. Ataupun pergi mana? Bahkan boleh. Ikutlah. Yo atau bahkan. Yo. Bahkan. Yo. Atau. Atau tu jadi hok musanneh. Musanneh untuk nak terjemah kata ikutlah. No. Yo pun tak apa. Bahkan pun tak apa. Ke atau tu terjemah daripada apa dak tu? Katakan oleh Muhammad, Muhammad. Ya. Bahkan demi Tuhanku dibangkitkan kamu sekalian. Ha tu mari lupa tu. Oh jadi. Wa Rabbi, demi tu sumpah dah satu alat takkid. Alat takkid. La tu ba'atun. Lam tauti jawab qasam. Satu alat takkid. Nun takkid, nun taukid, nun taukid sakilah. Tiga alat takkid. Sama itu. Ketika ni mukhatab tu duduk dari hak ingkarul khabar. Mungkirul khabar. Sebab tu wajib kena datangkan taukid banyak-banyak sebanyak mungkin. Sebanyak mungkin. Ha tu, tengok tu, tengok tu kelakuan mukhatab tu. Macam oleh Imam Ma'ani. Dibangkitkan akan mereka itu, kata oleh Muhammad, ya atau bahkan demi Tuhanku, dibangkitkan kamu sekalian. Kemudian, jadi kemudian daripada dibangkit, dikhabarkan. Ha, dikhabarkan. Dikhabar, diceritakan, dikhabarkan segala amalan yang kamu buat tu. Ha, maksud dikhabarkan. Jadi, dikhabarkan akan segala amalan yang kamu buat. Latubba'unna, dikhabarkan, diceritakan akan segala amalan yang kamu buat. Tapi maksud dicerita bukan semata-mata dicerita. Lama bila cerita tu habis lah kan. Bukan, bukan nak murak kot tu. Bukan murak kata ha. Kemudian dikhabarkan ha. Lepas dah khabar habis lah. Tak ada apa. Cukup lah. Hey, kamu buat tu buat ni, buat tu buat ni. Woy. Ha cukup, bukan gitu. Muraknya lazim. Lepas daripada dikhabar, dibalas kamu. Nak situ. Nak situ. Kemudian dikhabarkan dan dibalaskan kamu sekali hatap simak nanti dah dah. Makna murad dah tu. Murad dengan dikhabar yang dibalaskan kamu sekalian. Dibalas. Kalau semata-mata khabar tak kena takut kita. Takut apa? Dia mau cerita. Dia cerita tahu kamu tak semayan ni. Tak puasa ni. Ha ya ya ya. Ha cukup tak kena seksa apa. Tak perlu kepada ketakut teh dah. Sebab semata-mata khabarannya. Tapi yang takutnya dibalas tu. Waktu tu. Boleh. Dibalas akan kamu sekalian. Dibalas dan dikhabar tu dengan barang yang telah beraman kamu. Ha, telah beraman, telah bekerja oleh kamu. Maksud telah beraman, jadi beraman pada waktu hidup dunia tu. Dengan barang yang telah beraman kamu pada waktu hidup dunia tu. Ha, tu habis itu. Tu yang cerita habis. Wajah habis segala khabar yang barang yang kamu buat di dunia. Wazalika alallahi yasir. Dan yang dimakian itu, apa yang dimakian? Ini membangkit akan kamu dari kubur tu. Itu yang dimakian. Dan yang dimakian itu membangkit akan kamu dari kubur tu, mudah juga atas Allah Ta'ala. Atas tak lupa ada mudah belakang tu. Mudah, yasirun, yasirun Allah. Yasirun Allah. Mudah juga. Ha? Atas Allah Ta'ala. Mudah juga. Hok tak ada di mula pun buat wiwak ada boleh. Padahal hok ada dah tungeng-tungeng tulen-tulen nak hakik nak hakik klik jadi semula. Payah apa? Mudah ya. Habis kat tu. Baik pada dulu po. Kena lagi. Pada dulu dah. Panah buat ni. Nyanyo-nyanyo. Kesian juga kita. Kalau hangur je. Yelah tu dah. Yelah. Ada. Allah Akbar. Jadi esok ni tak baca lah. Ni kalau baca esok lusa tak banyak beri. 2-3 hari. Habis ni. Tetapi esok dia kena berhenti kerana ada jadual orang lain macam pula. Orang lain macam pagi esok Jumaat Asmawi dengan Imtak. Allah. Hasbullah tu akan baca sini. Lepas pada Jumaat khusus ziarah seperti biasa. Lepas tu malam Sabtu tu tashilun lail amali. Tashil nail amani. Syarah awamin ajurjan. Hak Syekh Ahmad Al-Fatani tu dengan bahasa Arab tu dibacakan mula imeng kuning. InsyaAllah. Lepas tu pagi Sabtu mata izi berbomang. Tak izi. Lepas zuhur hari Sabtu khusus ziarah. Seperti biasa kita akan berjumpa. Lepas tu lepas pada khusus ziarah malam tu kemungkinannya mula majmuk. Majmuk salati rasaib. Kalau itu 2-3 hari ni berjujuk ni. Jujuk-jujuk ni. Dagat-dagat ni. Awak persiapkan lah. Kitab yang tak ada lagi pun awak persiapkan. Yang nak ngaji kitab mana pun boleh. Tapi yang dinasihatkannya kitab majmuk tu baik kita ingatlah, ngajilah. Kerana kitab jawi tu mudah dah bagi orang-orang yang kalau rasa malah lagi ataupun rasa baru nak mengaji apa semua. Baik kita tumpu kitab jawi tu dah permulaan kenal cara pekoh yang wajib atas kita paduinya. Najis apa semua lepas tu kisah tu. Baik kita ngaji. Tashir pun mudah je kak. Tashir ni amal ni. Tok guru kata tashir ni tak payah satu mung. Baba kata kitab nahu yang royak rajin royak sampai suk. Royak royak so tak lemah, tak letih, tak penat dah. Kalau kita tasywid kita apa tu? Akhir-akhir nak hazar banyak dah tak sebut dah. Zaidun fa'ilun kan misalnya dah. Erok gitu-gitu dah. Tapi tashin macam Ahmad ni masya-Allah. Rajin Rabah tu. Rajin dia dengan rajin Datuk ni. Tak rasa jumpa macam kita ada anak. Yang musonih rajin royak. Lepas so jadi royak juga. Siapa ke akhir kita dok royak tu. Haji. Lepas tu barakah yang insya-Allah lah kita ngaji. Hasil maksud tu. Tafsirun ni amal ni. Insya-Allah bapa mengajar. Mengajar. Insya-Allah lah. Boleh. Boleh. Tu pula apa tak lama nak tutup dah ni sahan ni pun nak tawakku untuk nak peksa pula. Imtihan. Lepas tu lepas pada peksa ni ha. Lepas ni 2-3-4 bulan tu. Mutoh. Mutoh kali. Tu 2-4 bulan tu insya-Allah dipenuh jadualkan pun hari ni. Bagi mereka yang cinta ilmu bolehlah sebarkan. Kita pun tak mesti kena mahu hidup sini semua. Kita pun ada jadual kita dah masing-masing. Pilihlah yang sesuai yang kita nak mengaji apa. Bagi mana kita tak mengaji mana lagi, nak tumpu sini pun tak ada masalah. Kasilakan. Dan lepak tahu. Tak ada kita duduk sini 5 tahun jalan juga hasah kita insya-Allah. Boleh buka pun nak payah tu. Gua tengok jadual tu, tengok. Tak tahu lagi ngaji. Lepas tu babu-babu saja mahu hidup baca. Tolok-tolok ponok saja mahu hidup baca. Tak ada. Ngaji ponok ni dah. Golek ke orang dia boleh. Dia boleh dengan tolok oh ya. Babu yang baca kita usah. Lepas tu baca-baca-baca nak jaga pok tolok oh tu ya. Lepas tu pok tu pakai. Hak duk golek ke. Saya duk boleh apa pun. Banyak ke duk dalam tolok oh sangat. Kadang pok ni dia baca sungguh. Babu yang baca sebaris. 2 baris, 3 baris kadang-kadang. Ha, sudah. Dia tunggu babu Allah. Lepas tu luahak. I'anah 8 tahun. I'anah 8 tahun. 8 tahun. Lepas tu lepas dari I'anah tu setengah kata, habis I'anah aku nak pergi dah. Gitu. Lepas tu bawa habis I'anah nak naik Fatul Wahab pula. Pok Hemo baru-baru ni, nak duduk sapa habis Fatul Wahab. Pok Hemo baru. Pok Hemo dulu-dulu tu, tak apa, tak boleh apa. Gitu. Lagu tu je. Lepas tu sini, duduk sini tu ada dah ni tempat dia ni. Ngaji lah insya-Allah ngaji. Insya-Allah. Sekat tu dulu kemudian kata dan firman-Nya Ta'ala wa anna sa'ata atiyatul la raiba fiha wa anna Allah yab'atsu man fil qubur. Nasihatnya bingaji belako tiap-tiap ponok dia ada tarekat tak sama. jalan ni cara-cara ya tu. Sepanye ya ada cara dia. Kedi ada cara dia, benar badai ada rupa dia, kasak ada rupa dia. Dalam pun ada cara-cara tariqah cara dia. Lepas tu kita duduk sini, kita boleh kecap habis ni. Hak sepanye pun nak baca ni. Lepas tu hak kedi pun nak baca, hak kasak pun nak ada. Macam ada sawah. Dari sini. Kan dapat kecap. Akhirnya semua beripung ni kita laku. Oh. Beripung ni kita laku. Pak nak kata apa lagi? Klik boleh buka ponok kalau kita buka sekolah pun. Atau kita ngajar sekolah pun. Kita boleh ngajar kita pulak malai tu. Tupu budak-budak kan tupu kita pulak. Kita boleh buat belakor, ustaz. Tak baik. Boleh buat belakor. Tengah hari ngajar. Malai pun ngajar. Bukan terhenti. Ha, klik kapung, ngajar kapung pulak. Perung. Dah mengajar sokmu. Waktu kita jauh ini lebih penting. Tengah daripadanya, jangan abai-abaikan dia. Kadang klik rumah ni hot tu sangatnya. Kena ngajar orang. Arak orang tak mengaji lah. Orang kampung yang tak tanya, kita arak. Maksudnya kita jauhi. Haridah macam Haridah apa ustaz? Ustaz ngambil habis kisip usuluddin ke? Macam Haridah sebuah rat? Sudah. Sudah. Jadi sudah. Situ pula. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع وقلب لا يخشى وعمل لا يرفع ودعاء لا يستجاب ونسألك علوما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين يا ربنا اعترفنا بأننا اعترفنا وأننا أسرفنا على لظى أشرفنا فتب علينا توبة نغسل كل حوبة واستر لنا الأمراض وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي أسمع فضلا وجودا مهنا لا باحتساب منا للمصطفى الرسول نرضى بكل سول صلى وسلم ربي عليه عند الحب وآله وصحبه عدد طش الصحب والحمد للإله في البدء والتناهي حمدا كثيرا دائما بات النسائم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين في كل لحظة الأبد عدد خلقه ورضا نفسه وزنة أرشه ومداد كلماته ربنا انفعنا بما علمتنا رب علمنا الذي ينفعنا رب فقهنا وفقه أهلنا وقربات لنا في ديننا مع أهل القطر أنسى وذكى رب وفقنا ووفقهم لما ترتضي قولا وفعلا كرما وارزق كل حلالا دائما وأخلاء نتقيا علما نمضى بالخير ونقضى كل شر ربنا وأصلح لنا كل الشؤون وأقر بالرضا منك العيون واقض عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل منون واغفر واستر أنت أكرم من ستر وصلاة الله تخشى المصطفى من إلى الحق دعانا والوفا بكتاب فيه للناس شفاء وعلى الآل الكرام الشرفاء وعلى الصحب المصابيح الغرى اللهم اهدنا بهدى واجعلنا ممن يسارع في رضا ولا تولنا وليا سوى ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصى حسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله situ. Masalah kitab tu, kitab hok hok siapa dia nak kitab ke apa tu demo ni. Buah nama ke demo ni, lepas tu kena cuba bolehnya kena duit dululah. Maka selalulah pakai duit dulu apa tak? Pakai duit selalu. Maknanya esok lusa pun kita duit selalu. Kenapa? Apa? Sebelum pada kita sudah kita mudah nak ambil duit tu pun gi pun gi bayar pula. Gi bayar kepada tuai kedai tu. Yang kita putus tak kita tak kesan kita tu. Banyak juga ni. Kalau stay dua tak apalah ni. Ni satu-satu juga ni. Itu majmuk tu habis dah satu. Pasal tambah 50 pula. Waktu tashin ni pun katanya satu juga. Oh, tak tahu lah benar ni ngaji apa ni. Mutah semua kali ni. Waktu baik kita kita wi duit. Wi duit dulu. Kita kita tashin ni kita ni tak kesan hok rumah. Saya hok rumah. Mudah sikit. Kalau hok hok hok Mesir, hok Tobok, Beirut tu, Tasir hok Beirut tu. Jadi mahal sikit. Mahal sikit. Lepas tu jadi payah kot. Nak dobek kita nak nak putus tak besar sikit mudah dia mana nak dobek apa. Dah. Yang kedua masalah air. Nak kata sikit. Takut tak tak takut tak tahu. Bukan ada setengah-setengah ya wasah ha, tak apa ni. Takut air ni musabbal kot ni. Ni takut ketok. Dikir mak untuk pian-pian minum boleh. Sini air ni di dikhusus untuk puak para pengajar. Kalau ada air nampak sini belah. Bukan dia nak makan hok orang sangat dah. Ya je nampak dah dia. Oh ini takut boleh minum dah kau eh. Kerok. Kita minum hok lain. Lagi tak cedek air minum kau. Tapi air sini takut apa-apa mari tak ada nak tak ada air nak minum. Nanya kau. Dah, kita nak air hok besar sikit. Ikau untuk kepada pengajar tu. Nah tu. Dah. Aku jaga situ. Tu ya. Minta pakat teh lah. Tu. Habis. Tak. Kamu kata haru pula. Ha, takut boleh makan je kata.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.